jumbah cilok ning rokok, tapi enten jaminan mlebu swarga. Niku janji, sing janji sinten? Allah, ya penjuru sing janji, sama nang sakake-nake. Ya kok urung ning swarga napa akhirate durung namane ora dilakoni, nagih-nagih pisan. Lu malah ngot kabeh iki mengke. Dadi kula panjenengan nalikane nglakoni salah, nalikane menemukan kesalahan dalam diri kita, ampun ngantos terjadi penurunan harapan. Mergo napa to? Wong lek turun harapan karena amal salah, niku meneng-meneng luwih jauh. Kaya-kaya di pengantuk lek rahmate Allah niku sudo mung krana ngamal elek sampean. Kaya-kaya sifat Rahman Rahim Allah itu seberubah ming perkara sampean dosa. Niku lek jenenge lakon sampean sampean anggap iso nguwai rahmate Allah. Niku lek jenenge wong kemlelet. Dadi mboten oleh. Wis diputus-putus radio lah oleh potongane kaya aku ngene iki wis ora iso. Dadi wong apik. Jadi sing mutusna iku sapa to? Kok wis mbok putusi dhewe. Wong keputusan di luar pengadilan. Ya ora enak abete. Iya ta? Sing jenenge keputusan salah bener ya lek sing wis diadili. Lek sik jarane koran mon dereng keputusan itu. Jadi aloke wong akeh mawon lah. Sampun direken. Wong akeh alok lah lek wong potongane preman koyo kowe kuwi. Ora iso lek dadi wong apik. Ora iso dadi wong apik, dadi mlebu swarga, mesti kowe mlebu neraka. Iku lek jarane koran sing celomet teng warung-warung ngoten. Jaman aja pedoman koran, aja pedoman wong ngomong, aja pedoman wong alok. Pedoman iki sing ning sing gawe urip sampean lho nggih pedoman. Lho terbukti kata kok. Kata. Enten tiyang. Niki hikayah, hikayah cerita. Ben salah teng kitab Nazatul Majalis. Bener kok diceritakan. Enten wong Bani Israil. Niku ngamal cul cilik sampai tuwek meh umur 100 tahun mboten tau maksiat. Wala cara koran ngoten. Koran teng langit iki dendina memuat kehebatane wong iki. Koran langit kuwi kok malaikat ngumur ngelem kabeh. Malaikat nulis artikel teng koran iku ngelem ngomentari langkah-langkahe wong sing apik. Sampai malaikat Jibril katut kepengaruh opini ini koran teng langit. Katut pengaruhi opini koran teng langit seakan-akan selalu jadi topik pembicaraan. Ada orang hebat kalau malam hari orang tidur semua dia sholat sendiri. Ini ku suara getaran sholat ini ku sampai teng langit. Jadi ku malaikat Jibril sampai terpengaruh. Akhirnya malaikat Jibril diri ini diri Allah. Ben wiku ngono pimpinan malaikat. Aja gampang kena pengaruh. Iku ana pedoman sing jelas. Tilik ana to, data-data wong sing digawe malaikat sak langit iku datane tilik ana ning Lauhil Mahfudz. Simpenan data kali malaikat Jibril jula kali. Wong iki jenenge sapa? Huruf A, B, C, sampai Z, Z A, Z B, Z C, oh sampai Lauhil Mahfudz jula kali. Nemu datane tiyang niku. Lah kok puncak keputusan terakhir niku dia di neraka. Dia di neraka. Kaget malaikat Jibril. Ya kaget karo protes. Terus mundi Gusti iki? Kok enten tiyang ngamal saene koyo ngoten. Kok sampai ya mbake aja mlebu neraka. Iku jos pundi? Jibril. Kowe malaikat sing wis pengalaman kok lali karo lakonku. Aku iki pangeran sing kuwasa sak karepku dhewe to. Wong makhluk-makhlukku tak jegur-jegurno nerakaku ya ben. Ora usah gumun. Nggih, menek koten kula tak takziah, takziah ning iki. Nggih mesake to. Kula tak ikut berbela sungkawa dateng tiang niku kula kandhane lek ya mbek ajeng mlebu neraka ya apa karepmu Akhirnya mereka Jibril mandak. Kalau salam datang tiang sing ibadah, wow. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nanggung gak ngapunten. Kalau ini Jibril, alhamdulillah. Jibril ini mau monggo benar. Mungkin apa Jibril? Ngapunten, kalau ini pun. Mungkin sakit matur jadi kalau ini. Tapi gitu. Terus pun dikulah kepeksaan. Kepeksaan terus pun di. Jadi ini pun ngamal kangelan ya montan ya menten. Jol cilik sampai tua ngamal terus. Menjauh gak? Kulo niku badhe dipuntukani Allah krana kula niku melok mundhak sampeyan. Niku terus niku. Lah nggih sampeyan niku kok ngamal saged semonten sregepen. Ibae kalau Allah taala kula kan ngilingi lauhil mahfud. Dateng lauhil mahfud itu enten tulisan wa finnar niku jenengan biji niku teng neraka niku, Pak. Saged tiyang blas mboten kaget. Ya santai malah guyu-guyu. Alhamdulillahirabbil alamin. Arep mlebu neraka mau kok dikabari dhisik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pangeran kirim utusan ngelikne kula. Dene kula kok dilikne lek kula badhe mlebu neraka. Berarti ngamal kula niku salah kabeh. Panjenengan kula akoni sok-sok kula niku nggih nate duwe ati elek. Ini ki ngamal ini besok arab bisalah arab tidak yo apa jadi kalau sok-sok dia curiga kalau curiga aku kadung ngamal tenan umur pun tak gue ngamal dan orang les warga kalau ini sok-sok dia ngoten jadi deh bener lek kira-kira sih bener tapi alhamdulillah kita dikit dealing no lek kalau cuma merokok kalau tak siap-siap tapi uang kalau ini buka buah ini bisalah deh diperintah apa mau mana. Jibril itu malah gumbul. Akhirnya malaikat Jibril munggah malik. Jibril. Nganu gusih malah gumbul dia malik niku. Wes tiyang kok lubule kok ngoten. Dikandani lek ajeng dilebokne neraka malah alhamdulillah niku. Wong ambek kawule kok gumbul to Bril. Mesthine kowe iki gumune karo aku to. Gumun iso gumun karo kawulaku, gumun karo aku, iso gawe kawula kok ngono modele. Wes sakit iki ana ning lafil mabut, jatane piye? Diciliki malih lafil mabut. Tibake ten riku coretan, dua pinar wis dicoret, gantine dua pinar jannah. Liqaulihi alhamdulillahi rabbil alamin. Dia mlebu swarga ora mergo ngamale. Mergo swarga krana sepele krana kesadarane dheke iso sampe metu ucapan ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin. Lagi aneh, bisa lah sakarepe dhewe. Wong lebone swarga kok dalane liwat alhamdulillahi rabbil alamin. Lho ngono tok lagi. Niku gak karepe dhewe napa iso. Sami kali mungkin kalau kadung akrab bisa Allah itu jalannya selamat itu pernah jadi kan kadung akrab karo polisi pas ada operasi gabungan kadung akrab enak lawan jalan kita itu alat terpaksa didit karo gede punel liwat jadi itu berkata apa? Berkata kocok-kocok itu pasti gak curiga malaikat-malaikat polisi lion itu gak curiga oh balanya Pak Komandan ini padahal orang aja ini punya perkara jalan selamat itu gusya Allah damel pirang-pirang jalan. Mulai dengan pasalah cecile ati. Apa meneh kok kesalahan itu kesalahan krana wong tuwa, kesalahan nasab, mboten enten kok niku dadi penyebab sampean cilik ati terus muni. Lah bapak wong kula niku anake tukang maling. Ceritane bapak kula biyen niku maling, ngerampok tukang til teng pasar, mosok kula pantes dadi santri. Mboten niku, mboten oleh dipung-pungno. Soal rahmat, soal hidayah, soal maunat iku karepe Allah, mboten karep sampean. Saman batasi kanggo karep sampean. Mula Gusti Allah sampean cita kanggo kekarep sampean. Tak Gusti Allah dadi cilik. Lah apa gunane muni Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Iku. Terus nek sampai panjenengan nemangi kesalahan, banjur panjenengan ngerasa setitik ketergantungan ngandelir dateng Allah Itu dia kerana salah dari panjenengan nunggu ngamal kalau Allah. Jadi kenapa ya aku salah kok wis cicit ati sampai wis ora patek ngadil karo Allah. Itu yang mergo sampean kadung kebulet pengaruhe iktimat dateng amal. Lek sampean iki awal wis ora patek iktimat dateng amal, salah-salah iki mboten masalah. Wong salah niku tandane diperintah tobat. Teng donya niki lho. Wong salah teng donya niku mboten wong sing dilebokne neraka, teng donya lho. Salah kok ning dunia itu maknane iku tandane kowe diperintah tobat. Kecuali lek salah digowo sampai ke akhirat, ya iku tandane mlebu neraka. Ngoten kok sakjan. Lah kowe sik ning dunia kok wis mbok putusi, wong pengadilane sok bar dina kiamat kok mbok adili saiki. Iku lho salah ten niku. Mula nek panjenengan sampai ngerasa salah, jur harapan menurun bahkan mungkin terputus harapane sampai rumangsa gak oleh nggon ning kersane Allah niku krana kesalahan panjenengan gumantung dhateng. Lek panjenengan bener-bener ngandel teng Allah kanthi kamil komplit total kamil apa sikohipun dhateng Allah ngandeli teng Allah jantunge teng Allah itu total lahir batin, maka harapan itu tidak pernah berkurang sedikit pun. Napa malah namung pengaruhi ngamal. Das. Mboten terpengaruh. Mboten. Terus nalikane Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Nabi Musa niku nate di jawi Allah, "Sah Musa, tekonin disokono disokono iku ada disok sing duwe tempat sampah umum cara miliki sak iki napa nggih TPA tempat pembuangan akhir sing kono kene enek jenazah iku ngono waliku lho Sa Musa ramuten ramuten sing apa iku ngono waliku kekasihku saestu akhirnya Nabi Musa marani disok niku jatah saking Allah dipun cocokaken oyo di desa. Saestu teng mriku enten jenazah. Umbar leleran awor sampah. Nabi Musa kersa bace ngramut niku. Lah kok diprotes wong sak desa. Wong sak desa metu kabeh protes dateng Nabi Musa. Nabi Musa terus pundi jenengane kudu kebajingan tengi. Bajingan tengi niku kesuan lan bajing sampai tengik. Bajingan menurut saya orang kating. Bajingan tengik mergo kelakuan bajing itu tinggal profesi. Terus metu kau penjara, balik ini nah. Sampai pewakil polisi. Itu bajingan tengik ini. Mau ini kemake lawan buat-buatan purun ngakoni. Keluarganya pun datang purun ngakoni ini. Jangan saya itu, ini pun merusak kok sini. Boten kok berenten perawan klemes mesti melendung. Boten kok berenten sepeda jagang mesti ilang. Boten kok berenten TV niku mesti amblas. Pokoknya ngereten tung ngontran-ngontran di piyambake penyebab niku. Boten tau damel apik blas teng wilayah ngriki. Ngantos piyambake pejah niku nggih. Boten neten sing purun ngubur malah diseret teng sampah. Dong koyo ngoten ajeng sampean rame. Mungkin jenengan malah di demo kali yang dianggap sekongkol pakai jenengan. Nah, Nabi Musa ni terus tunggu jadi kok wahyu kenyataan kok tabrakan. Akhirnya Nabi Musa matur malih, "Sik, jok ke susu, kok tak matur sih sik." Akhirnya pikan kok jawaban yang Allah ngene lho, Sa. Wong kuwi pancen bener karo omong sing diomongne wong akeh kuwi pancen bener. Dewe pancen colnom sampai mati iki urung tau nglakoni apa. Pancen dhewe tukang gawe rusak. Kok panjenengan dados iki kekasih. Ngene lho critane. Nalikane dhewe wis lara nemen. Wis megap-megap. Dhewe iki rumangsa lek pancen sak donya iki sing elek dhewe-dheweke. Dhewe yo ngakoni

Manggil Allah iku ora mung wong apik tok, wong elek yo oleh manggil-manggil Allah. Malah ditimbali Gusti Allah. Malah oleh penghargaan saking Allah. Atta ibu minadambi kaman la tabbal. Wong sing tobat saka dosa persis kaya wong sing gak tau dosa. Napa sebabnya? Mergo dia gantungnya ning Allah. Dosa gelem tobat itu berarti lak gantungnya teng Allah. Nyatane sing ngamale apa ya gantung ning Allah, sing ngamale elek gantung ning Allah. Lah padha to nggih. Padha. Mulane sing penting niki enek kiai sing nekat. Kiai nek salat iki gak penting. Kebacut nek ngomong nggih. Salat gak penting. Sing dimaksud salat gak penting niku dalam hal hubungane kalih Allah. Sing penting manutmu ning Allah. Soal salat niku bentuke wong sing gantung dhateng Allah. Lah bentuk gantung niku ya terserah perintahe Allah. Nek bentuke wong sing maksiat, gantunge kudu nglakoni tobat. Lek bentuke wong sing ngalim, gantunge liwat nglakoni ilmu. Lek bentuke wong sing sugih, gantunge liwat loman. Niku pun tatanan-tatanan itu ditata kali Allah. Mulane enten sing ulama niku sing ngomentari tentang peristiwane Nabi Adam. Nalikane mangan woh khuldi, banjur diturunke dhateng bumi. Niku lak mangan woh khuldi niku lak salah. Dosa wong di wala taqroba hadhihi syajarata, aja cecep-cecep wit iki. Lah kok malah dipangan wae. Niku lak salah. Niku sejatosipun kesalahan niku proses dari Allah untuk memperkenalkan pemahaman Nabi Adam terhadap keluasan asma Allah. Kokit awal Allah pun dawuh wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah wis nguruti ilmu tentang asma ning gone Adam kabeh. Lah mongko nalika ning swarga iku durung kabeh. Nalika teng swarga niku lak dereng sedaya wong swarga nggon penak tok. Cara asma ngoten Allah ngenalno tekan Nabi Adam, aku duwe asma Ar-Rahman, aku duwe asma Ar-Rahim, aku duwe asma Al-Mun'im, aku duwe asma Al-Karim sing loman, aku duwe asma Al-Jamal sing moho indah, Al-Badi. Aku duwe asma sing indah-indah sing apik-apik. Tapi terus pundi carane leh ngenalno? Aku duwe asma Al-Ghafur. Carane piye leh ngenalno? Ora tau salah. Al-Ghafur sifat Allah sing Maha Ngapura niku. Niku sing iso mlebu ning ngriku lak wong sing KTP-ne KTP salah to. Nek KTP ora salah mleboni pintu Al-Ghafur mboten mlebu. At-tawwab zat sing nampa tobat. Lha niku lek gak liwat salah mboten iso. Niku wis dinabiatan kali Allah taala. Niku liwat skenarionya enak iblis digodha macam-macam. Akhirnya tenan keblidu. Ngoten. Keblidu tapi keblidune selamat wong wis kadung dipilih karo Gusti Allah. Nah, bila lah sing Nabi Adam nak dikoteng dunia, dungane sing ditangisi renomengi nak dikot turun teng bumi pertama kali sampai susah pinten-pinten atus tahun boten pinage Ibu Hawa niku dungane napa Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gusti kula sampun salah Gusti. Kula dolim teng awak kula piyambak Gusti. Menawi panjenengan boten ngapura kula, panjenengan boten purun melasi kula, kula rugi Gusti. Kula minal khosirin tiyang sing kerugian. Mergo napa? Wis kadung salah ora iso mlebu pintu pangapura. Padahal kartis salah niki, ibaratnya salah niki kaya kartis. Niki mungkin sekali Allah Ta'ala dipersilahkan masuk ke pintu Ghafur, pintu pangapurane Allah. Jadi tidak sama salah anggap penuh undangan. Oleh undangan engko mlebu ning parsamuane Allah, tapi kursine kursi fit tempat at-taibun. Tempate niku tempate wong sing tobat, tobat. Mboten mulane gak wong gak oleh maidung lah teng mriki niki. Betul lah maidung wong niku kenapa? Hidup itu proses. Hidup itu proses. Dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Ini proses. Lek enek wong salah terus dilokno. Wong cacing diteki ae molek. Ya sak elek-elek wong lek ora diwongno ya sik ngamuk ngene. Mulane aja melu-melu menghujat sapa-sapa. Eman-eman duwe lambe dienggo menghujat-hujat. Gitu. Mbok-mbok menghujat-hujat ngono mbok dzikir mbok nyebut asmane Allah karuan. Wong kowe menghujat ya ora oleh apa-apa. Upama ora menghujat ya ora rugi apa-apa. Nggih. Ngantem niku teng Allah. Ngoten. Nek panjenengan paham ngoten, urip iki stabil terus. Stabil terus. Mbenek usaha jebluk mergo salah prediksi. Tak kira ki regane arep mundak dipek gak mundak. Ora usah bingung. Ya panjenengan wayah rugi. Ya bek menawa krana kerugian iki aku malah iso luwih sregep tahajud. Berarti oleh kun jeblok dadi wong bangkrut, iki tibake undangan arep ditimbali Allah Subhanahu wa taala. Ojo pisan-pisan mbok anggap larian. Larian terus arep ngrebut meh aja. Niku penghormatan dari Allah. Dan kene wali-wali niku sing kathah, tiyane niku sing dosane gedhe-gedhe, tobat tenan langsung dadi wali. Terus Syekh Abu Yazid Al-Bustami niku asale perampok, begal. Ngoten. Wis tobat dadi wali ulung, dadi wali kutub. Syekh Hasan Al-Basri niku asale wong sing ganteng jenenge Hasan ya. Ganteng, gagah, umpamane jaran sing apik-apik, lek ngagem-ageman mesti sing mewah-mewah. Ngoten. Niku tobatnya sepele. Krono ngetutno anak cewek ayu, meripate blalak-blalak. Mboten medal keng pasar ditut memang kalih Hasan Al-Basri. Iso mboten? Si cewek ayu niku wau tibake niki waline Gusti Allah. Terus tenggerdu mendek dicak omong-omong, "Mas, sampean niku ora isin." Wong lanang kok ngetut no wong wedok ae jane nyapa to? Aku seneng lho karo kowe, Dik. Terus ya tak tahu terus aku sowan. Enggak sampean iso seneng karo wedok jane sing sampean senengi apane to? Enggak aku nggumul lho, wong metu kok pasar. Sampean metu kok pasar sampean nglirik mak srek ngono kuwi. Atiku iso tatapan iki, Dik. Mripatmu kok indah no rumahku. Ora tahu kok aku nyawang wong wedok sing mripate kaya sampean. Tenang. Mripat kok iso koyo ngono masyaallah. Ya wis ngono ae dak. Enten ana ndek kene aku tak mulih ngeteno belanjaan iki sik aku tak rene neh. Ngoten. Akhire tau sisa estu teng gredu. Lajeng ngoten si Abidah wali wedok niki wau wangsul. Terus donga dhateng Gusti Allah. Ya Allah Gusti, mripat kula meniki peparing panjenengan titipan panjenengan. Kok ampun meknah bocah ganteng katek ketok iki bocah pinter. Tinimbangane mripat niki dados fitnah Gusti. Kula nyuwun dhateng panjenengan mripat kula niki ajeng kula cukil, ajeng kula kirim dhateng piyambake mugi-mugi paham niki mungkin boten dadi fitnah tapi dados hidayah Gusti. Saestu. Pun budake layane wedok saking wali niki wau, layane celuk ana peso karo lengser karo taplak. Dicukil mripate kalih donga niku wau. Saestu. Terus dinapa? Jelas teng lengser. Ditutupi taplak. Wis enten pelayane dikandani. Pelayan, kula iki lengser aterno ning gone kono. Terno ning gone wong ganteng ning gerdu mau. Kandhane ana niki lho sing sampean senengi pun dugi. Niki lho sing sampean senengi pun dugi. Mboten paham kawitan dipikir-pikir masyaallah. Betul sakit tilam biasa. Arab digulai yo mai karo. Tapi jelas ini wong aneh ini. Iki lek gak kekasih Allah ora iso. Akhire Hasan Al-Basri jalur niku ngitu. Kaya-kaya mlebu swarga niku sing nuntun bocah wedok niku. Usah katen. Injing males gule iki teng kiwa tengene niku wae gerdu. Lah kok pun rame teng riku tiyang nglayat. Tibake wali wedok niku wae pun. Mulai niku lah Hasan Al-Basri mboten nate kepincut karo wong ayu. Akhire piyambake tobat mesu diri, didik hawa nafsune, tobat dhateng Allah, wangsul dhateng Allah, akhire dadi wali terkenal Hasan Al-Basri. Dhumo niku cerita soal suksese wong maksiat sing akhire dadi wali top niku pun mboten mboten karo-karuan. Termasuk teng tanah Jawa enten berada sing jenenge Loka Jaya. Kate mireng Loka kate Jaya. Loka niku terkenal, Jaya niku menangan. Lha wis pol-polan to. Tapi niku perampok. Sinten? Sunan Kalijaga. Niku bangsa pun tobat jegrek. Tunduk sebo teng resane Allah liwat bimbingane Sunan Bonang. Kok jadi wali pinunjul? Mergo napa? Mergo piyambake mboten ngetong amal, mboten ngetong dosa, sing diitung rahmate Gusti Allah. Jadi gini-gini sih. Kadang-kadang sok kula panjenengan terus dadi wong gablek, dadi wong sembrono. Nek lali, Allah niku zat sing maha agung, perintahe kudu dijalakno. Allah niku zat sing maha agung, maha suci, lek arep sebo nang ngersane Allah kudu suci. Jadi ojo kok terus lek ngono aku tak dosa terus, iku jenenge jarak. Nek kowe nekat nglakoni dosa terus iku jenenge ora wong diundang Gusti Allah, ning kowe jarak nganyak-nganyak wilayah pagere Allah. Wong karuan iki taman wis dipagere gak oleh didaki rumpute kok mbok idak-idak. Nenyek sehingga batas ya. Ngeratan. Nek niku wakil budal sampahan panjang ngejara. Dari segi dawuh nih. Salah. Ngeratan. Salah. Tapi tetap arep-arep teng Allah. Niku salah sing orang jarak. Salah sing krono panjang. Dorongan kemanusiaan. Menungso niku sok lali. Sok salah. Menungso niku duwe nafsu, duwe syahwat. Kadang-kadang dorongan-dorongan ngoten niku di luar kontrol. Nah, dorongan sing di luar kontrol ngoten niku lho, lek pas keblowok sampean blowok salah, lha niku sampean gunakne kesalahan niku dadi alate nyuwun ngapura dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan malih niku enten hikmah sing ageng. Wong sing tau dosa niku kon tak kabur rada angel. Betul. Wong niku lek apike liwat dosa dhisik, niku biasane dikongkon takabur angel wong dhek isin karepe dhewe kok. Halo, aku ngene-ngene iki tau dosa, terus iki isin. Mulane niku hikmah. Hikmah. Kadang-kadang ngeten wong niku apike ngoten niku. Nalika ndake apik, naik daun, semua ngelem. Kiwa temene ngelem, lingkungane ngelem, masyarakate ngelem. Niku sosok lepas kontrol. Meneng-meneng enek sifat takabur sing muncul teng atine. Lah, nek wis metut sifat takabure masuk teng ancamane Allah, mangkana fi qalbihi dzarratun minal kibri taqalana. Sapa wonge sing duwe sifat takabur ning atine sak awu gedene iso mlebu neraka. Ya, lha ngeten ta nggih? Nah, niku terus kali Gusti Allah diselamet to. Piye carane nek selamet to? Delalah. Dhe'e metu omah. Petuk bocah ayu. Jaluk tulung kon ngeterno mulih. Dene biasa niku nggawa sopir lho, kok gak nggawa sopir. Nyupir dhewe nek bocah ayu masyaallah. Gusti Allah tenan. Bocah ayu niku terus mesah-mesah guyang-guyu pas diterno mulih lah kok nyeblak-nyeblak. Ngoten terus medhun ning pom bensin Pak Arianto. akhirnya doro lup. Gue lah pak sing dilem-lemi kok. Lah kok nggowo cewek. Ah wes konangan. Wartawan bisa tulis ing koran cekrek. Lah wes jatuh nama hamba. Wes nek pun ngoten iki gak iso tak kabur. Ya, disitulah sebenarnya itu salah satu alat Allah pengen ngrengkuh kanthi welas asih sing murni. Wes rene ya, wong kabeh ketik wes merko aku. Ngerti lho nggih. Kulane wong tetep njaluk pandonga muga-muga diparingi husnul khotimah niku lha ngoten niku. Mergo wong boten ngerti sing ngerti lho. Kadang-kadang mohon sewu niki enten kiai terkenal. Gara-gara kepleset di zaman Orde Baru, kepleset omongnya katut melu tanda tangan dukung partai Orde Baru, ngoten. Terus langsung namanya jatuh. Ini gua ojo khusus di pai itu dhisik. Belum tentu kiai yang jatuh seperti itu jatuh selamanya. Mergo jatuh di mata makhluk belum tentu jatuh di mata Allah. Ngoten lho nggih. Sakit mawon. Mungkin Allah niku ngakak, pancen disengaja mbek Allah diusup-usup ning tengriku kok. Ben ora enek sing reken kok. Mergo Allah pengen omong-omongan dhewe gak enek sing reken. Jadi perlu dipahami bahwa keluasan rahmat Allah itu tidak dibatasi oleh perkiraan akal manusia. Ngoten. Kata sanget wong sing kenal Gusti Allah liwat kemaksiatan. Lagi kata sanget wong sing krana ngamal apik malah terhijab gak kenal Gusti Allah. Iku nggih kan. Kata sanget tiyang sing asale elek bisane apik mergo anci-anci eleke. Nyenten wong sing jatuh namane ming krana dhek kelindran nalika ketiban apik wau lali lek apik niku saking Allah Subhanahu wa taala. Mulane niku aja dinggo pedoman, sing dinggo pedoman Allah. Wes buah aku buah elek buah apik jare wong akeh, buah elek buah apik jare awakku dhewe, aku ora wus sing penting aku yakin aku iki kawulane Allah. Aku menggantung ning Allah. Karena aku bisa iso-iso, sak mampu-mampu, sak gaduh-gaduh ya akalku. Aku berusaha jadi wong apik. Dini saiki ketok elek, ya tak tobat. Ngeten-ngeten dong nggih. Jadi saya mboten tumpang so. Jadi maksud kula ngaos sing model ngeten iki, ampun dinggo alat dhewe menfonis orang lain. Tapi dinggo alat mengoreksi diri sendiri, dinggo nunggu no awake dhewe. Ojo tudang tuding wong. Mengkene sampean tudang tuding mudak sampean melok dadi Gusti Allah. Ngoten, nek sampean melok tudang tuding, sampean kok melok dadi Gusti Allah. Ora usah nudik. Ya wis cobalah dikomentari dhewe awake dhewe, diteliti dhewe, kira-kira aku wis klebu. Klebu sing nglakoni perintah apa durung? Klebu sing ngindari larangan apa durung? Krono panjen tugas kuwi aku tak usaha ngono kuwi dene soal salah bener jenenge wong ku proses ya nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lah nek pun jenenge nyuwun berarti wis ora gantung teng amal, nyuwun niku gantung sing teng disuwune. Mula duh enten hadis addu'a'u mukhul ibadah. Donga niku intine ibadah. Lah kok diarani inti nggih? Wong niku lek wis donga, maknane wis gak ngreken awake, dhek mung ngreken sing dijaluki. Paham ya? Nah, kadang-kadang ya terus kebacut sosok niku. Lah donga kuwi lek klebu ngamal. Ya klono klebu ngamal ya aja gantung ning donga. Ya. Donga pancen gak kena digantungi wong donga kuwi pancen ya ngamal. Tapi sing dadi soal dudu dongane kok. Ya liwat donga kuwi aku kenal sing tak dongani lha ngono to. Wadah. Tapi lihat cara posisi tertentu. Kadang-kadang enten tiyang niku sing urek mau ngamal, mau donga niku ya. Urek mau donga. Niku lihat cara ulama sana sih ngarani berarti dia orang guna no lambini. So lambini nuntut nih. Tiga lambi lagi gue donga. Gue kepasrahan. Donga nih ngoten donga niku perintah sing kudu dilakoni. Kangge napa? Kangge mengekspresikan menampilkan diri bahwa saya ini hamba yang tidak bisa apa-apa. Itu hamba yang tidak bisa apa-apa. Donga kuwi gak ana apa-apane. Donga niku perintah sing kudu diselenggarake. Dadi hasilnya donga kuwi dudu urusan kuwi ning urusane Gusti sing ngijabahi. Kanthi mekaten insyaallah kula panjenengan saged nyelehke atine, saged duduk ning kedudukan kehambaane nalika ngrasa dadi kawulane Allah Subhanahu wa taala. Kula kinten sekap semanten, mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Kira langgung pun yang agung pangapunten. Akhirul kalam, monggo kita donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka anglu sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdahu wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzubika minasy-syarri kullihi ya man biyadihi al-khayru kullu. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi' ya mu'id ya rahim ya wadud, aghnina bihalalika an haramik wa bi fadlika amman siwaka wa bi ta'atika ma'siyatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin warzuqna fa innaka khairur raziqin warhamna fa innaka khairur rahimin. Wahdina wa najjina minal qawmi dzalimin wa hab lana min ladunka rahmatan ibadan sakinah tanwahab lana isyam tayyiban mubarakan kama hiya fi ilmika wa ansur alaina min khazaini lutfika wa rahmatika wa hamilna hamlal karamati ma'a salamati wal afiyati fid dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana umurana ma'a rahatihi qulubina wa abdanina wa salamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kun lana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina bi rahmatika ya rahmar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la bisama wa huwa samiul alim. Nahnu fika nafillah, nahnu fika nafi rasulillah, nahnu fika nafi al-Qur'an al-Aziz, nahnu fika nafi bismillahirrahmanirrahim. Al-fa'alfi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi qulubina husrat. Al-fa'alfi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa ala kinafina nusrat. Al-fa'alfi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ta'hulu bainana wa baina sa'ati su'i ila hadrat. Al-fa'alfi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah darabina kama darabina binati sur subhana man azamatullah mutamaritin bekudratihi wa hata ilmu bima fi barin nabahar subhanakallah bihamdih subhanallah bihamdih astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala sayyidina muhammadin khatamin nabiyina wa mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Akhirul kalam, assalamualaikum.